قولي هاتوبك فيني تركافر برسمه داره بربدك لبتانا كاكي كورا مكفالك قراندا تأدى قرك دان تأدى نفاس جangan kau kira aku ini mati jangan kau anggap aku telah tiada jangan kau kira aku ini mati jangan kau anggap aku telah tiada jangan kau anggap aku telah tiada Janganlah engkau sebut ini petaka Mati syahid bagiku karunia Jika engkau tak mati di jalan Allah Kan juga kau mati di jalan syaitan Aku hidup di sisi Ar-Rahman Dengan curahan rezeki yang tiada henti Aku hidup di sisi Ar-Rahman Dengan curahan rezeki yang tiada henti Dengan curahan rezeki yang tiada henti Jangan berangan meregup nikmat sorga Andai jalan jihad tak pernah kau tempuh Sorga tak semurah yang kau angankan Tiada kebahagiaan tanpa cobaan Harta dan jiwa jadi tebusannya Jihad fi sabilillah jadi jalannya Harta dan jiwa jadi tebusannya Jihad fi sabilillah jadi jalannya Jihad fi sabilillah jadi jalannya Tak perlu diriku engkau tangisi Tahanlah air mata di hatimu Curahkan kala kau zikir padanya Andai engkau sungguh mencintaiku Ambillah segera senjata ini Itulah jalan kebahagiaan kejayaan Ambillah segera senjata ini Itulah jalan kebahagiaan kejayaan Itulah jalan kebahagiaan kejayaan Engkau lihat tubuhku kini terkapar Bersimbah darah berbedak debu tanah Kakiku remuk kepalaku poranda Tak ada gerak dan tak ada nafas Jangan kau kira aku ini mati Jangan kau anggap aku telah tiada Jangan kau kira aku ini mati Jangan kau anggap aku telah tiada Jangan kau anggap aku telah tiada